السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan di antara nikmat yang terbesar dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat sehat dan waktu luang, dan juga nikmat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menggunakan sehat dan waktu luang ini dalam ketaatan kepadanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita anggap kita bisa mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ini semata-mata karena keinginan dan kemauan kita. Tidak jamaah. Namun ini semua atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Hatta kita bisa sujud dengan mudah, kita menjalankan ibadah, salat, sujud kita, ini semua tidak lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan apa yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, setelah kita memuji Allah Azza wa Jalla, maka hendaknya sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka niscaya Allah azza wa jalla akan balas selawat tersebut dengan 10 kali balasan. Ikhwani fi din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawl al-Mufid ala kitab al-Tawheed oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yang dimana kita ketahui bahwa kitab Al-Qawl al-Mufid ini merupakan syarah dari kitab al-Tawheed yang ditulis oleh al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau ay al-muallif rahimahullah ta'ala mencantumkan dalam pembahasan ini salah satu athar yang bersumber dari Husain bin Abdurrahman, yang beliau menyatakan wa an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة ابن الحسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إخواني في الدين رحمكم الله, dalam athar ini yang dicantumkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, beliau mencantumkan athar dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman ia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku pada suatu ketika sedang bersama Sa'id bin Jubair. Faqala, kemudian ia berkata, Sa'id bin Jubair, kemudian ia berkata, Sa'id bin Jubair, ia bertanya, ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadha al-bariha, siapa di antara kalian yang melihat ada bintang yang kemarin jatuh? Fakultu, kemudian Husain bin Abdurrahman, ia berkata, ana, saya. Thumma kultu, kemudian aku berkata, kata Husain bin Abdurrahman, ama inni lam akun fi salati, aku ketika bintang tersebut jatuh, maka aku tidak dalam keadaan mendirikan salat. Walakinni ludiktu, namun aku pada waktu tersebut dalam keadaan digigit oleh binatang yang berbisa. Qala fama sanata, kemudian Sa'id bin Jubair ia bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, lantas apa yang engkau lakukan ketika engkau digigit ini? Qultu, kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, irtaqaitu, aku melakukan ruqyah atau meruqyah diriku. Qala fama hamalaka ala dhalika, lantas Sa'id bin Jubair berkata, apa yang menyebabkanmu untuk meruqyah? Qultu haditsun haddatsanahu Asy-Sya'bi, yaitu salah satu hadis yang diriwayatkan, yang diceritakan oleh Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang ia ceritakan kepadamu, yang ia riwayatkan kepadamu? Haddatsana an Buraidah an Buraidah bin al-Husayb qannahu qala la ruqyata illa min 'aynin aw humatin, menceritakan kepada kami, yaitu dari Buraidah bin al-Husayb, bahwasanya ia berkata, la ruqyata illa min 'aynin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali bagi ain, penyakit ain, atau humatin, panas, demam. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami', kemudian Sa'id bin Jubair berkata, sungguh alangkah baiknya orang yang telah yang menyampaikan hal tersebut kepada orang yang mendengarkannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam athar ini kita menjumpai bagaimana Husain bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala dan juga Sa'id bin Jubair, yang kedua orang ini adalah merupakan tabi'in. Kedua orang ini adalah merupakan tabi'in thiqatani, yang thiqah, yang riwayatnya diterima oleh para ulama hadis. Karena diakui kethiqahannya, karena diakui kejujurannya ketika ia meriwayatkan hadis-hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ia berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata kepada orang-orang yang bersamanya, dan diantaranya adalah Husain bin Abdurrahman, siapa diantara kalian yang kemarin melihat ada bintang yang jatuh? Siapa diantara kalian yang kemarin melihat bintang yang jatuh? Kemudian Husain bin Abdurrahman berkata, aku yang melihat hal tersebut. Aku melihat bintang tersebut jatuh dalam keadaan aku tidak mendirikan salat malam. Kita perhatikan bahasa dari sahab, dari tabi'in ini. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh tabi'in ini. Aku yang melihat bintang tersebut jatuh dan aku pada saat tersebut tidak dalam keadaan mendirikan salat malam. Menunjukkan apa di sini ya ikhwah? Menunjukkan orang-orang saleh. Orang-orang saleh, para ulama. Mereka kebiasaannya adalah mendirikan salat malam. Ini di antara kebiasaan orang-orang saleh. Kebiasaan orang-orang yang takut dan tunduk kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Taala. Ia mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan pada malam hari bertahajudlah engkau. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Dan Husain bin Abdurrahman berkata, aku melihat bintang tersebut jatuh dalam keadaan tidak mendirikan salat malam. Lantas ketika mendengar hal tersebut, para tabi'in ini, orang-orang yang bersama Husain bin Abdurrahman ini terheran. Akan tetapi Husain bin Abdurrahman memberikan alasannya. Kenapa mereka terheran? Kemudian Husain bin Abdurrahman memberikan alasan, kenapa saya tidak mendirikan sholat malam ini? Karena sekali lagi kebiasaan orang-orang saleh adalah mendirikan sholat malam pada malam harinya. Bagi orang-orang saleh, terutama di zaman para sahabat dan tabi'in, aib bagi mereka kalau ada orang yang tidur tidak menghidupkan malamnya. Aib bagi mereka. Berbeda dengan zaman kita. Kita terkadang bangun pun subuh sudah jam setengah enam, jam enam. Mereka aib bagi mereka. Sehingga apa kata Husain bin Abdurrahman? Walakinni ludiktu. Ini yang menyebabkan ia tidak mendirikan solat malam. Akan tetapi saya pada saat tersebut sedang digigit oleh binatang yang berbisa. Apa mafhum yang kita ambil? Jikalau seandainya ia tidak digigit oleh binatang yang berbisa, maka ia akan mendirikan salat malam. Dan hal ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alasan tersebut di dalam kitabnya ini. Yang ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Ama inni lam akun fi salatin." Yaitu kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Ni alla yadhunna annahu qa'imun yusalli fayumalu bima lam yaf'al." Sehingga orang-orang yang mendengar perkataan Husain bin Abdurrahman, ia tidak menyangka bahwa Husain bin Abdurrahman dalam keadaan mendirikan salat malam, kemudian ia dipuji atas apa yang tidak ia lakukan. Wa hadha khilafun ma 'alaihi ba'dhum yafrah anna an-nas yatawahhamuna annahu yaqumu yusalli wa hadha min naqsi at-tauhid, subhanallah. Dan ini berbeda dengan kebanyakan orang. Sebagian orang atau kebanyakan orang, yafrah annan nas tawahhamuna annahu yaqumu yusalli. Mereka senang jika sebagian besar orang menyangka mereka, menyangka ia dalam keadaan mendirikan salat sementara ia tidak dalam keadaan mendirikan salat. Wa hadza min naqsi tauhid, dan hal ini mengurangi tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Karena tujuannya apa? Ketika kita tidak mendirikan salat kemudian kita katakan saya salat kemarin. Tujuannya apa? Pasti tidak lain dan tidak bukan adalah riya. Ingin mendengarkan atau memperlihatkan amalan kita. Tujuannya tidak karena Allah Azza wa Jalla, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa hadza min naqsi tauhid, dan hal ini yang mengurangi tauhid. Namun Husain bin Abdurrahman ketika mengatakan saya tidak dalam keadaan salat, ini ia jujur, ia benar-benar menceritakan bagaimana keadaannya. Bukan ia mengharapkan pujian. Bukan ia untuk sumu'ah kepada teman-temannya atau yang lainnya. Namun ia menceritakan bagaimana keadaan aslinya ketika ia melihat kaukab tersebut, yaitu bintang yang jatuh tersebut. Kemudian waqulu Husain rahimahullah, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, laisa min babil mura'ah. Dan apa yang dikatakan Husain bin Abdurrahman bukanlah termasuk bab mura'ah riyah, memperlihatkan amal. Bukan. Bal huwa min babil hasanat. Wa laysa kaman yatruku ta'ah khaufan min ar-riya, li'anna syaitan qad yal'ab 'ala al-insan. Akan tetapi kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ini adalah merupakan bab kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Husain bin Abdurrahman ketika mengatakan saya yang melihat bintang tersebut jatuh dan saya tidak dalam keadaan salat, ini bukan berarti ia ingin menampakkan amalannya. Tidak. Atau ia takut amalan tersebut terdengar, terhembus, nampak di mata manusia atau di telinga manusia, namun ia tetap ceritakan. Maka tidak termasuk bagian dari mura'ah atau menampakkan amal tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, walaysa kaman yatruku ta'at khaufan min ar-riya. Dan bukan sebagaimana orang yang meninggalkan ketaatan karena takut riya. Meninggalkan ketaatan karena takut riya. Ingat, meninggalkan ketaatan karena takut riya kemudian ditampakkan di hadapan manusia, maka ini juga namanya riya. Ini juga merupakan riya. Antum menyebutkan misalnya di teman antum dengan mengatakan saya tidak mendirikan sholat malam kemarin karena apa? Karena saya takut didengar suara saya ketika sholat malam oleh tetangga saya. Karena saya takut niat saya ini tidak jadi ikhlas lagi. Niat saya nanti riya ketika ada yang mendengar bacaan sholat malam saya. Ingat, ketika kita sebutkan hal tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini banyak manusia yang melakukannya dan ia tidak sadar ia telah menampakkan amalan tersebut. Ia tidak sadar telah menampakkan amalan tersebut. Sehingga beliau mengatakan, walaysa kaman yatruku ta'at khaufan min ar-riya. Bukan sebagaimana orang yang meninggalkan ketaatan karena ia takut riya. Li'anna syaitana qad yal'ab 'alal insan. Karena sesungguhnya syaitan terkadang bermain dengan manusia, memainkan hati kita. Sekarang kita bilang A, nantinya bilang B. Sekarang ikhlas, nantinya belum tentu ikhlas. Wa yuzayyinu lahu tarka ta'ati khasyata riya. Dan ini kita perhatikan perkataan Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wa yuzayyinu lahu tarka ta'ati khasyata riya. Dan setan itu menghiasi manusia, membumbu-bumbui manusia agar ia meninggalkan ketaatan karena takut riya. Ini permainan setan. Ketika ada di dalam hati kita, saya takut nanti riya. Sementara kita ingin didengar oleh teman kita, ingin didengar oleh orang lain, atau ingin dilihat oleh orang lain, ketakutan kita akan riya ini. Maka ingat, ini adalah suatu permainan dari syaitan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan wa yuzayyinu lahu tarka ta'at ya khasyyat riya. Setan ini akan menghiasi hati kita ini untuk meninggalkan ketaatan karena takut riya. Ini setan. Ini setan. Kalau memang kita benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka apa yang harus dilakukan? Kata beliau, bal if'ali ta'ah. Kerjakan ketaatan-ketaatan tersebut. Kerjakan. Jangan hiraukan ini, jangan hiraukan itu. Kerjakan lillahi ta'ala kita ketika mengerjakannya. Walakin la yakun fi qalbika annaka tura'i annas. Akan tetapi, hendaknya diperhatikan. Jangan sampai di dalam hatimu, engkau ingin menampakkan amal tersebut di hadapan mata manusia. Jadi ilmu yang bisa kita petik juga dari athar ini, apa yang dikatakan oleh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya ketika seseorang meninggalkan suatu amalan karena ia merasa amalan tersebut akan mendatangkan riya kepadanya, dan ia ceritakan amalan ini di depan teman-temannya, maka ini termasuk bagian dari riya. Dan ia ceritakan, ia telah meninggalkan sholat karena saya takut riya. Saya meninggalkan sedekah ini karena saya takut riya. Maka ketika ia menceritakan hal tersebut, sejatinya ini adalah riya. Atau ia tidak mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla karena dibumbui oleh syaitan. Dengan apa? Dengan alasan saya takut riya. Saya tidak mengerjakan sholat malam karena saya takut riya. Maka ini sejatinya adalah apa? Merupakan tazyinus syaitan. Hiasan-hiasan yang dari setan yang menghiasi hati kita, yang setan ini bermain dengan hati kita. Dan untuk menepis ini semua, kita membutuhkan ilmu. Karena memang terkadang hal ini ada pada diri kita. Selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, terkait dengan apa yang disebutkan oleh Husain bin Abdurrahman ini, ketika ia menceritakan bagaimana keadaannya ketika melihat bintang yang jatuh tersebut, yaitu dia dalam keadaan ludik tuh. Dan setelah ditanya, apa yang engkau lakukan ketika engkau digigit oleh binatang berbisa ini? Beliau mengatakan, irtaqaitu, aku merukiah diriku sendiri. Rukiah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Rukiah, ini sering kita dengar. Sering kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan tentang ruqyah ini. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, beliau mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa meruqyah selama tidak terkandung di dalam bacaan-bacaan ruqyah tersebut kesyirikan. Tidak mengapa meruqyah selama tidak terkandung dalam ruqyah tersebut apa? Kesyirikan. Maka ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan seseorang meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Dengan syarat, tidak boleh ada pada ruqyah tersebut bentuk-bentuk kesyirikan. Bagaimanapun bentuknya, baik yang kecil maupun yang besar. Atau bentuknya berupa ucapan misalnya, ada orang yang meruqyah dengan jampi-jampi yang tidak dipahami maknanya. Yang bahkan jampi-jampi tersebut terdapat permintaan munajat kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini termasuk bagian dari jampi-jampi kesyirikan tersebut. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Misal meminta kepada penunggu gunung, penunggu laut, jin, penunggu pohon. Maka ini bentuk kesyirikan. Apapun namanya, baik dinamakan oleh orang tersebut dengan nama ruqyah, selama isi dari yang dibacakan tersebut mengandung kesyirikan, maka tetap ini bukanlah ruqyah syar'iyah. Karena Nabi SAW memberikan kita koridor dari ruqyah tersebut, mengingatkan kita bagaimana sejatinya ruqyah yang ada di dalam Islam dalam sabdanya, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tidak mengapa meruqyah selama hal tersebut tidak mengandung kesyirikan. Ikhwani fid din rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama di sini, ay ajma'al ulama ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalatah. Para ulama sepakat akan bolehnya ruqyah apabila dalam ruqyah tersebut terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, ayyakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihi wa sifatihi. Wa bil lisanil arabi, dan juga ruqyah tersebut menggunakan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairihi, atau yang selainnya selama maknanya masih bisa dipahami. Jadi ini syarat yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah juga yakni bahwa ruqyah tersebut harus menggunakan kalamullah atau menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, atau juga menggunakan asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita meruqyah. Adapun orang yang menggunakan jampi-jampi yang tidak dipahami maknanya, atau mungkin bahkan ada sebagian orang menjadikan jampi-jampi ini menjadikan ilmu sharaf. Ada yang meruqyah dengan fa'ala fa'ala fa'alu. Ini ilmu sharaf ya ikhwan. Maka ini apa? Bukanlah masuk dalam kategori syar'iyah yang disepakati yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya, wa ayyataqida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha. Ini yang paling penting bagi yang sakit, yang diruqyah maupun yang meruqyah. Ini yang paling penting, syarat yang paling penting. Jangan sampai kita meyakini bahwasannya ruqyah tersebut memberikan manfaat secara zatnya. Maksudnya apa? Zat ruqyah ini yang menyembuhkan adalah ruqyah. Yang memberikan pengaruh untuk kita bisa sembuh adalah ruqyah ini, bukan Allah Azza wa Jalla. Ini jangan sampai ada keyakinan semacam ini. Namun tetap kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla ialah yang memberikan kesembuhan. Wajib meyakini Allah Azza wa Jalla yang memberikan kesembuhan. Sehingga ketika kita tanamkan keyakinan seperti ini dalam diri kita, kita sembuh ataupun tidak pun, maka kita akan tetap berserah diri kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Kita akan tetap tawakal kepada Rabb kita, dan kita tetap husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan suudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang sebagian orang seakan-akan menganggap ruqyah ini ialah yang menyembuhkan. Ini yang salah. Ini yang salah. Bahwasannya ruqyah tidak mampu menyembuhkan. Yang mampu menyembuhkan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, wa ayyataqida anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillah ta'ala. Akan tetapi yang memberikan pengaruh, yang memberikan kesembuhan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwani fid din rahimakumullah, maka ini di antara syarat-syarat dari ruqyah yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah hendaknya ruqyah tersebut berupa kalamullah. Kita meruqyah menggunakan Al-Qur'an, apapun ayatnya antum baca. Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, antum baca. Atau apapun yang antum hafalkan silahkan antum baca. Dan juga ruqyah ini berdasarkan asar ini tidak hanya untuk orang yang kesurupan ruqyah ini, tidak. Bahkan untuk orang yang digigit binatang berbisa pun maka diperbolehkan kita untuk meruqyah. Berdasarkan asar tadi, ketika Husain bin Abdurrahman ini sedang digigit oleh binatang berbisa, dan pada saat tersebut ia sedang berada bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair seorang ulama tabi'in. Ulama yang masyhur, terkenal. Dan apa kata Husain bin Abdurrahman ketika ditanya, apa yang engkau lakukan ketika engkau digigit tersebut? Irtaqaitu. Kemudian kita perhatikan perkataan Sa'id bin Jubair. Qala fama hamalaka ala dhalika. Apa yang menyebabkanmu untuk meruqyah? Qultu hadithun haddathana Sya'bi, yaitu salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Sya'bi, yang diceritakan oleh Sya'bi, bahwa ia pernah mendengar Buraidah bin Al-Husayb annahu qala, ia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah melainkan dari ain dan juga humah, melainkan dari ain dan juga humatin. Yang disebutkan oleh para ulama, makna dari humah di sini adalah yakni orang yang terkena oleh gigitan binatang yang berbisa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wa yakullu dzati summin, yakni setiap binatang yang berbisa. Dan orang yang terkena oleh binatang berbisa tersebut akan mengalami proses demam. Wal makna, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, ladaghathu ihda dzawati as-sumum wal aqrab min dzawati as-sumum. Nah, bahwasannya ia digigit oleh salah satu binatang yang berbisa. Dan kalajengking merupakan salah satu binatang yang berbisa. Oleh karena hal inilah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jika antum digigit oleh binatang yang berbisa, semisal kalajengking, ular, atau apapun binatang-binatang yang berbisa ini, maka diperbolehkan bagi kita untuk meruqyah. Silahkan antum ruqyah, maka ini diperbolehkan untuk kita meruqyah diri kita sendiri. Kemudian terkait dengan apa yang dikatakan oleh Buraidah bin Al-Husayb ini, yang kita jumpai dalam pernyataannya tersebut, bahwa la ruqyata illa min ainin. Ain ini adalah merupakan suatu penyakit yang hak. Ia adalah semacam sihir. Dan ini hak, keberadaannya ini ada. Benar ada. Bahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Ain itu hak. Ain itu ada. Apa itu penyakit ain? Apa penyakit ain tersebut, ikhwani fiddin rahimakumullah? Penyakit ain, ya ini suatu penyakit dari mata orang yang hasad, orang yang tidak suka, orang yang dengki. Tiba-tiba ketika ada orang yang terkena penyakit ain ini kemudian meninggal. Jikalaupun ia seandainya tidak meninggal, tapi ia telah terkena penyakit yang parah biasanya. Ini penyakit ain. Dan ain ini hak adanya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita di antara doa, berlindung daripada penyakit ain. Wa min kulli ainin lamah. Kita diminta untuk berlindung kepada Allah azza wa jalla dari penyakit ain ini, karena penyakit ain ini hak, benar adanya. Kemudian ikhwani fiddin rahimakumullah, kata para ulama ketika menyimpulkan hadis yang menyebutkan al-ainu haq, yakni al-ain haqqun bima'na annahu mawjudun bainan nas, bahwasanya penyakit ain ini ada di antara manusia. Ada orang-orang yang hasad, yang saking tinggi sekali hasadnya tersebut sampai-sampai ia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Melakukan hal-hal yang bisa mencelakai saudaranya. Kemudian al-adha min al-ain yaqa'u fil hali bi mujarrad ar-ru'yah. Yang kedua, bahwasannya al-adha, serangan penyakit ataupun gangguan dari ain ini, yaqa'u fil hal, maka ia seketika itu. Ketika telah terkena seseorang, maka seketika itu ya akan terkena. Ketika telah dihembuskan ain ini, ketika telah dilihat oleh orang tersebut dengan ru'yah, hanya sekedar pandangan saja, maka seketika itu orang ini terkena oleh penyakit ain. Maka ini bahaya ya. Ketika kita terkena oleh pandangan mata jahat, orang yang hasad, orang yang jahat ini, kemudian terkena ain ini, maka seketika itu sudah mulai sakit. Kemudian wal ilaju min atharil ain yakunu an tariqi istikhdami ma'il wudu' aw ma'il ghusli lisyakhsi al'aim wa yu'aliju biha asyasu alladhi asabatu al-ain. Nah, maka di antara ilaj, di antara pengobatan yang bisa dilakukan bagi orang yang terkena ain tersebut, yaitu kita bisa meruqyah, dan juga meruqyah menggunakan air yang telah diruqyah dan bisa untuk dimandikan orang-orang yang terkena ain ini. Kemudian selanjutnya, ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam apa yang disampaikan oleh Husain bin Abdurrahman ini terkait dengan athar yang ia dapatkan dari Buraidah bin Al-Husayb, ayla ruqyata illa min aynin aw humatin, ini menunjukkan bagaimana Islam memperbolehkan ruqyah. Islam memperbolehkan ruqyah. Jadi istilah ruqyah ini sejatinya adalah istilah yang ada di dalam syar'i. Istilah yang ada di dalam syar'i dan harus ada koridor syar'i di situ. Barulah istilah ruqyah ini akan tetap dalam koridor syar'i tersebut. Tidak boleh kita meruqyah dengan sembarangan atau bahkan mendatangkan minyak-minyak yang lain, menggunakan keris-keris yang lain yang diyakini keris ini bisa menolak mudarat dan bisa mendatangkan manfaat. Menggunakan cincin misalnya, di mana terdapat batu di sana, batunya ini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat, kita meruqyah dengan hal itu, tanggetok sekali langsung sadar misalnya, tidak boleh. Maka harus dengan koridor syar'i, karena istilah ruqyah ini adalah istilah syar'i yang telah dikenal oleh kalangan para ulama dan orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan para sahabat dan tabi'in, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan fil din rahimakumullah, apa kesimpulan atau kolerasi dari bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab dengan athar ini? Yakni bagaimana para tabi'in, orang-orang kita, orang-orang yang saleh terdahulu dari kalangan para tabi'in ini, mereka sangat berhati-hati dalam mengambil suatu hukum. Sampai Sa'id ibn Jubair bertanya, "Fama hamalaka ala hadha?" Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa yang menyebabkanmu untuk melakukan ruqyah tersebut? Pertanyaan yang begitu besar. Ada enggak dasar ketika kamu meruqyah ini? Ini pertanyaan Sa'id ibn Jubair kepada Husain bin Abdurrahman. Ada enggak dasar? Jangan sampai kamu melakukan sesuatu sementara tidak ada dasarnya dalam Islam. Sampai ia mengatakan, "Fama hamalaka ala hadha?" Dan Husain bin Abdurrahman menyebutkan dasarnya ini. Sebagaimana saya pernah mendengar bahwasanya Syabi menceritakan hadatsana an Buraidah, dan Syabi mengatakan hadatsana an Buraidah dari Buraidah bin Al-Husayb annahu qala, bahwasanya ia berkata demikian dan demikian. Maka inilah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya di antara syarat seseorang yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla bighairi hisab, tanpa hisab, ini adalah ketika mereka beragama, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan hukum agama kita ini, mereka selalu menanti dan mendasari amal perbuatan tersebut dengan dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang man haqqaqa tauhid, karena inilah nantinya bagi orang-orang yang mentahqiq tauhid tersebut pasti akan sampai kepada ranah-ranah ini. Tidaklah mereka beragama melainkan dengan dalil. Tidaklah mereka melakukan suatu aktivitas, meninggalkan sesuatu di dalam syariat ini, melainkan pasti ada dalil yang ia ikuti, pasti ada perintah ataupun pasti ada larangan di dalam nas Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia ikuti. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Di antaranya adalah meruqyah jika kita dalam keadaan digigit oleh binatang yang berbisa, maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Tidak hanya orang yang terkena oleh jin atau sihir saja yang diruqyah, namun sekali lagi orang yang tergigit binatang yang berbisa, maka ia boleh juga untuk meruqyah. Hadza wa jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.